لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد apa nama yang kemarin kita pelajari? Ani Al-Qarim, Al-Qawi, Al-Qahar. Al-Qarim, apa maknanya? Nabil. Tutup kitabnya. Al-Qarim. Dan yang maha dekat. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala ada berapa macam, Dimas? Kedekatan Allah Subhanahu wa taala ada berapa macam? Dua, yaitu kedekatan yang umum dan kedekatan yang khusus. Apa maksud kedekatan yang umum? Ja'far. Kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan setiap makhluknya dari sisi ilmu pengawasan, dari sisi ilmu dan pengawasannya. Jadi semuanya Allah mengetahui. Kalau yang khusus, kedekatan yang khusus Muhammad Panima. Maksudnya adalah kedekatan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya dari sisi apa? Sisi penjagaan, taufik yang diberikan kepada sebagian hamba-hamba yang Allah cintai. Khusus kenapa? Karena khusus bagi hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Dan bagi hamba-hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedekatan seperti ini tidak mungkin untuk kita capai hakikatnya. Hanya kita bisa mengetahui dari dampaknya. Nah, kait berupa kelembutan Allah kepada hamba-hambanya, kemudian penjagaan, taufik yang diberikan. Kait Al-Qawi, apa makna Al-Qawi? Iqbal. Nah, dan yang maha kuat, yang memiliki kekuatan yang sempurna. Maksudnya kekuatan yang sempurna ini bagaimana? Indah ya negara. Yang tidak ada satu kondisi pun padanya mengalami kelemahan, berbeda dengan makhluk. Dan tain Al-Qahar, apa makna Al-Qahar? Kasha. Dan yang menguasai semua makhluknya. Tain yang menundukkan mereka. Baik, zat yang maha kuasa. Baik. Sekarang kita masuk pada Asma'ullah Azza wa Jalla berikutnya. Al-Kabir. Qala Allah Ta'ala wa anna Allah huwa al-Aliyyul Kabir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Ali Al-Kabir. Al-Ali dan yang maha tinggi dengan semua sifat-sifat ketinggian. Al-Kabir ini yang sedang kita bahas. Baik. Kemudian dari As-Sunnah diantaranya hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa fihi wa huwal aliyul kabir. Ma'nahu huwal mawsufu bil jalali, yaitu zat yang disifati dengan kemuliaan. Wa kibari sya'n wasighar, nam wasighari duni jalalihi, nam al-mawsuf bil jalali wa kibari sya'n wa sighari duni jalalihi kullu kabirin. Yaitu zat yang disifati dengan kemuliaan dan keagungan. Keagungan semua perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah. Dan yang semua makhluk yang disifati dengan kebesaran menjadi apa? Kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau secara mudahnya al-kabir ya zat yang maha besar. Zat yang maha agung. Keagungan pada semua sisinya dan semua makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah shaghir. Kecil. Nama berikutnya Al-Latif atau Al-Karim. Al-Karim, qala Allah Ta'ala fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan dari as-sunnah hadith Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu wa fihi anna Allah karimun yuhibbul karam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu zat yang maha mulia, nah, penderma, zat yang memberi dan menyukai apa sifat-sifat kemuliaan. Dan kemuliaan dari sisi karam di sini kemuliaan dari sisi pemberian, nah, kedermawanan yang tidak ada batasnya. Dan makna al-karim al-muhsin bima la yajibu alaih, yaitu zat yang senantiasa berbuat baik dengan perkara-perkara yang pada asalnya tidak wajib atasnya. Ini dinamakan karim. Kalau memberi pada sesuatu yang itu wajib akhwanifillah tidak dinamakan karim. Tapi memberi kebaikan dalam keadaan tidak wajib atasnya, ini baru namanya karim. Wasafhu an haqqi kulli an haqqin huwa la. Wasafhu an haqqin huwa la. Dan memberikan keluasan, kelonggaran dari hak yang sebenarnya itu adalah haknya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, nah, makna al-karim ikhwan fillah yaitu apa? Yaitu zat yang senantiasa memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya dalam keadaan nah, kebaikan tersebut bukanlah sesuatu yang wajib atas Allah. Demikian pula nah, zat yang memberikan kelonggaran tatkala hamba-hamba tidak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa min karamillahi an yamda'a bin ni'mati qabla istihqaqin wa yu'til ihsana min ghairi talabin. Termasuk di antara kedermawanan Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah memulai dengan memberikan nikmat sebelum dia apa? Dia pantas mendapatkannya. Semua Allah berikan nikmat kepada kita. Nah, sebelum apa dia pantas mendapatkannya. Dan wa yu'til ihsan min ghairi talab, dan memberikan kebaikan tanpa apa? Permintaan. ini baru seorang baru dinamakan dengan karim. Kalau manusia dinamakan dengan karim, seorang yang disifati dengan karam, ya berarti kalau mampu memberi dan sebelum diminta dan berbuat kebaikan pada perkara-perkara yang bukan wajib atasnya. Baik. Dan ini sifat kemuliaan jelas. Nah, baik, berarti nama Allah Al-Karim padanya, Afanifillah, terkandung padanya penetapan sifat Al-Karam. Baik, sifat Al-Karam yang juga terkandung padanya Ihsan. Kemudian nama berikutnya Al-Latif. Qala Allah Ta'ala wa huwa al-latiful khabir. Adapun dari hadis Aisyah radhiyallahu anha wa fihi la tukhbiranni aw la yukhbiranni al-latiful khabir. Engkau kabarkan kepadaku, atau jika engkau tidak mau mengabarkannya, maka sungguh Al-Latiful Khabir yang akan memberikan kabar kepadaku. Ini berhubungan dengan kisah di mana Aisyah radhiyallahu anha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau keluar sampai ke Baqi'. Kemudian tatkala Nabi beranjak pulang, Aisyah segera balik ke rumah. Tapi masih kelihatan nafas teringah-ingah. Diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya. Nah, syahidnya penetapan nama Al-Latif dan Al-Khabir. Adapun Al-Khabir telah kita lewati. Nah, maknanya apa secara ringkas Al-Khabir? Oke. Dan yang maha, dan yang maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, dan yang mengetahui semua rahasia-rahasia. Baik. Sedangkan Al-Latif dikatakan dari Imam As-Sa'di di sini, qal alladhi ahata ilmuhu bis-sarairi wal khafaya wa adraka al-khabaya wal bawatin wal umura ad-daqiqa allati bi ibadihi al-mu'minin, yaitu zat yang ilmunya melingkupi semua perkara-perkara yang rahasia dan tersembunyi, dan ilmunya melampaui khabaya wal bawatin wal umur ad-daqiqah, yaitu mengetahui semua perkara-perkara batin dan perkara-perkara yang sangat lembut. Juga di antara kandungan makna al-latif, yaitu al-latif bi'ibadihi, yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Al-musilu ilaihim masalihahum bilutfihi wa ihsanihi min turukin la yash'uruna biha, yang menyampaikan kepada para hamba yang beriman tersebut kemaslahatan-kemaslahatan mereka dengan kelembutan dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari jalan-jalan yang tidak mereka sadari. Nah, secara ringkasnya Al-Latif yaitu zat yang maha lembut. Nah, taib, dimana bentuk kelembutan Allah disebutkan dalam masalah di sini apa? Allah memberikan kepada mereka kemaslahatan-kemaslahatan dalam keadaan si hamba tadi tidak sadar. Dan juga terkandung dari nama Al-Latif Afanifillah apa? Penetapan sifat ilm, bahwasanya Allah maha mengetahui semua perkara-perkara yang sangat detail. Perkara-perkara yang sangat lembut Allah mengetahuinya. Kemudian al-mu'min. Qala Allah Ta'ala assalamu al-mu'minul muhaimin. Ya rahmat. Ma'nahu alladhi yu'minu 'ibadahu al-mu'minina yawmal qiyamah min 'uqubatihi. Wa huwa al-muwahhid li nafsihi 'azza wa jalla. Maknanya adalah zat yang memberikan keamanan kepada hamba-hambanya pada hari kiamat dari hukuman-hukuman, yaitu hamba-hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu dari kandungan nama al-mu'min, yaitu apa? Dari ta'min, memberikan keamanan kepada hamba-hambanya. Juga telah kita lewati dulu di antara kandungan dari nama al-mu'min apa? Apa sih? Saya memberikan keamanan juga dari apa? Nah, al-musaddiq itu yang membenarkan rasul-rasulnya dengan diturunkannya mukjizat. Baik. Al-Muta'ali. Qala Allah Ta'ala Al-Kabirul Muta'ali. Ini juga telah kita singgung. Nah, ketika membahas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-A'la dan Al-Ali. Karena ketiga nama ini, Al-A'la, Al-Ali dan Al-Muta'al, semuanya menetapkan sifat apa? Sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa fihi anal jabbaru anal mutakabbiru anal maliku anal muta'al. Aku adalah al-jabbar, aku adalah al-mutakabbir, aku adalah al-malik, aku adalah al-muta'al. Dan maknanya jelas, huwal 'ali 'ala khalqihi wa ta'ala 'anil naqaisi wa musyabahatil khalq. Dialah zat yang maha tinggi atas semua makhluk-makhluknya. Dan ketinggian Allah meliputi semua bentuk ketinggian. Nah, yaitu tiga, apa saja ketinggian Allah ini? Ibad, ulul zat, ulul sifat, ulul qahr. Nah, tayyib. Dan wa ta'ala 'anil naqaisi wa musyabahatil khalq, dan maha tinggi dari semua kekurangan-kekurangan. Dalam artian apa? Allah tersucikan dari semua kekurangan-kekurangan dan penyerupaan terhadap makhluk. Nah, ini makna al-muta'al. Yang kita sering ketika mengatakan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, maksud Ta'ala di sini apa? Ya Ta'ala 'anil naqaisi wa musyabahatil khalq wa Ta'ala 'ala khalqi. Maksudnya apa? Penetapan sifat 'ulu, dan yang maha tinggi. Allah Ta'ala berarti Allah, ya, dan yang maha tinggi, yang tersucikan dari semua kekurangan-kekurangan dan penyerupaan terhadap makhluk. Al-Mutakabbir. Qala Allah Ta'ala Al-Jabbarul Mutakabbir. Wa hadith Ibn Umar radhiyallahu anhum al-mutakaddim, yang telah kita lewati dalam riwayat Ahmad tadi. Ma'nahu qala al-Asbahani athbatallahu al-izzata wal-azamata wal-kudra wal-kibr wal-kuwah li nafsihi fi kitabih. Allah telah menetapkan baginya sifat izzah wal-azamah wal-kudra ya, sifat izzah, sifat dan kemuliaan dari si kekuasaan, kemudian keagungan dan kudrah serta al-kibar. Tayyib, kembali kepada keagungan dan kesombongan. Maksudnya sombong di sini karena memang Allah Subhanahu wa taala zat yang dan satu-satunya yang berhak untuk berhias dengannya. Wal quwwah, dan sifat quwwah nah, untuk dirinya pada kitabnya. Ya Allah telah menetapkan sifat-sifat ini untuk dirinya, ya kita wajib untuk menetapkannya. Waqilah wal mutakabbir 'ala su'i wa naqsi wal 'uyub li'azamatihi wa kibriyaihi. Dan dikatakan di antara maknanya adalah apa? Huwal mutakabbir 'ala su'i, yaitu zat yang nah, menyombongkan diri dari semua kejelekan-kejelekan. Dalam artian apa? Nah, terjauhkan dari semua kejelekan dan merendahkan semua kejelekan serta kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Kenapa? Li'azamatihi wa kibriyaihi, dikarenakan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan na'am kebesarannya. Dan telah kita lewati dulu bahwasanya al-kibr na'am sifat khusus bagi Allah. Kapan saja makhluk kok bersifat dengannya, maka ini na'am terancam dengan hukuman. Taib. Karena kesombongan tidak pantas makhluk untuk bersifat dengannya. Al-Matin. Qala Allah Ta'ala inna Allaha huwa ar-Razzaqu dzul quwwati al-Matin. Hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allaha huwa ar-Razzaqu dzul quwwati al-Matin. Nabi telah membacakan kepadaku ayat ini. Tayyib. Ma'nahu qala al-Khattabi asy-syadidu al-qawi. Yaitu zat yang maha kuat. Alladzi la tanqati'u quwwatuhu, yang kekuatannya tidak akan terputus. Wa la yalhaquhu dha'fun wa la luhur, dan tidak akan tertimpa kelemahan juga apa? Kecapean. Sekuat apapun manusia afwani fillah mesti tertimpa capek dan mesti akan mengalami kelemahan. Adapun Allah Subhanahu wa taala kekuatannya kekuatan yang tidak terbatas. Sehingga nama Allah Al-Matin na'am tayyib terkandung padanya sifat apa? Sifat al-quwwah sebagaimana pada apa? Al-Qawi. Makanya na'am Al-Qawiyyul Matin. Kalau dalam ayat ini Dzul Quwwatil Matin. Taib. Nama-nama yang memiliki kedekatan makna di naam diperhatikan. Taib. Sehingga ketika digabungkan dua nama tersebut semakin menambah kesempurnaan di atas kesempurnaan. Kemudian Al-Mujib. Qala Allahu Ta'ala inna rabbi qaribun mujib. Sungguhnya Rabbku itu qarib dan yang maha dekat dan mujib. Maknahu qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Nunniyah wa huwal mujibu man yad'u ajabahu. Ana al mujibu li kulli man nadani. Wa huwal mujibu li da'watil muqtarri id yad'uhu fi sirrin wa fi i'lani. Dialah Al-Mujib, yaitu yang menjawab siapa saja yang berdoa. Maka Allah menjawabnya, Anal Mujibu likun liman nadani. Aku adalah zat yang akan menjawab setiap orang yang memanggilku. Wahual Mujibu lidakwatil muttari. Dialah yang akan mengabulkan doa-doa orang yang terdesak. Tatkala dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fisirin wa fi'i'lani, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Wa qala Sa'di rahimahullah fa huwal mujibu ijabatan 'ammah lidda'in mahma kanu wa aina kanu wa 'ala ayyi halin kanu kama wa'adahum bihadzal wa'dil mutlaq. wa huwa al-mujibu ijabatan khasatan lil mustajibin lahu al-munqadin li syar'i. Jadi al-mujib yaitu zat yang memberikan pengkabulan doa secara umum bagi orang-orang yang berdoa kepadanya dalam keadaan bagaimanapun dan di mana tempatnya atau dan dimanapun serta di atas kondisi bagaimanapun, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah janjikan dengan janji yang mutlak ini. Demikian pula al-mujib adalah zat yang memberikan pengkabulan doa secara khusus bagi orang-orang yang tunduk dan menyambut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang mereka tunduk terhadap syariat Allah. Jadi dari sini kita ketahui bahwasanya ijabah yaitu pengkabulan Allah Subhanahu Wa Taala atas permintaan hamba-hambanya terbagi jadi dua, ijabatun ammah dan ijabatun khasah. Ijabah ammah, Allah kabulkan doa-doa hambanya secara umum. Dan siapapun mereka, kondisi apapun mereka, ketika mereka meminta kepada Allah, bahkan orang-orang musyrik, ketika mereka berdoa, khalifillah meminta kepada Allah dalam kondisi terdesak, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Seperti dalam ayat apa? Fa'idha rakibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yushrikun. Orang-orang musyrik dulu kalau sedang mengarungi samudera dengan ombak dan badai yang ada, mereka berdoa minta keselamatan kepada Allah. Allah selamatkan. Tapi tatkala telah sampai di daratan, mereka menyekutukan Allah. Ini ijabah apa namanya? Ijabah amah. Jadi jangan heran terkadang orang-orang yang pelaku maksiat pun ikhwanifillah, ketika berdoa minta rezeki diberi rezeki. Jangan heran, karena Allah memberikan apa? Pengkabulan secara umum. Dan di sana ada pengkabulan yang sifatnya khusus, ijabatul khasah, ini khusus diberikan pada hamba-hamba yang tunduk kepada syariatnya. Taib, ijabah yang khasah. Sebagaimana yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjalan di atas sunnah. Jadi al-mujib yaitu zat yang senantiasa mengabulkan doa-doa hambanya, baik pengkabulan yang sifatnya umum maupun pengkabulan yang sifatnya khusus. Baik, barakallahu fiikum, naktabi bihadzal qadar. Alhamdulillahirabbil alamin.